Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita membahas tentang adab mengantar jenazah. Adab mengantar jenazah. Dan itu adalah bagian dari hak sesama muslim yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada berapa? 6. Dan kita sudah sampai pembahasan tentang hak yang keenam. Idza mata fa atbi'hu. Kalau saudara sesama muslim meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Dan kita sudah menyampaikan hukum mengantar jenazah, kemudian beberapa pembahasan tentang itu, dan terakhir kita membahas tentang adab mengantar jenazah. Sudah kita sampaikan berapa adab? 3. Yang pertama, tidak dianjurkan bagi kaum wanita untuk mengantar jenazah. Yang kedua, boleh berjalan di depan, di belakang, di samping kanan atau kirinya jenazah, walaupun afdolnya di mana? Di belakangnya. Yang ketiga, dianjurkan berjalan kaki ketika mengantar jenazah. Ini 3 adab yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan adab-adab yang lain yang perlu diperhatikan ketika mengantar jenazah. Yang keempat, di antara adab jenazah atau mengantar jenazah yang diajarkan di dalam agama kita adalah berjalan cepat saat mengantar jenazah. Apa? Berjalan cepat saat mengantar jenazah. Nanti kita akan jelaskan cepatnya seperti apa. Dan ini tentu berbeda dengan praktek sebagian orang yang mengantar jenazah seperti berjalannya Putri Solo. Alias apa? Pelan, alon, langkah per langkah. Enggak benar. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah supaya kita cepat jalan. Dan itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Cepatlah kalian di dalam mengantar jenazah. Ini Rasulullah SAW yang memerintahkan, "Asri'u," berjalanlah dengan cepat. Bersegeralah kalian di dalam mengantar jenazah. Kenapa wahai Rasul? Beliau menyebutkan alasan setelah itu. "Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha." Kalau seandainya jenazah ini baik, maksudnya kalau wanita ya solehah, kalau laki-laki ya soleh. Fakhairun tuqaddimunaha. Maka sejatinya kebaikanlah yang kalian persembahkan untuk jenazah ini. Maksudnya bagaimana? Kalau dia soleh atau solehah, berarti kan begitu masuk kuburan akan mendapatkan nikmat. Berarti kalian ini telah membantu jenazah ini untuk cepat-cepat menikmati kenikmatan yang ada di kuburan. Kenikmatan seperti apa disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh banyak ulama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan jenazahnya orang mukmin, setelah ditanya dengan beberapa pertanyaan dan sukses menjawab pertanyaan tersebut, terdengar suara dari langit, "Aniftahu lahu baban ilal jannah." Perintah dari langit memerintahkan, "Bukakan pintu dari liang kubur orang yang beriman ini ke surga." Subhanallah. Dari kuburannya itu dibukakan pintu ke surga. "Fayatihi min rawhiha wa rayhaniha." Begitu pintu surga dibuka, maka berhembuslah angin sepoi-sepoi seger dari surga dan harum wangi masuk ke dalam kuburan orang tersebut. "Wa yufsahu lahu qabruhu." Dan kuburannya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas mata memandang. Jadi jangan Anda pikir bahwa ukuran yang cuma 1x2 meter itu tidak bisa diperluas. Bisa. Andaikan dia adalah orang-orang yang beriman. Masih ketambahan lagi. Kenikmatan yang lainnya akan dirasakan oleh orang yang beriman di kuburannya. "Fayatihi rajulun." Akan datang seseorang. Ketika orang tadi ini, orang yang beriman tadi sedang menikmati harumnya surga, luasnya tempat tinggal, udara yang segar, tiba-tiba datanglah seseorang dengan pakaian yang sangat indah, wajahnya rupawan, bau harum tercium dari tubuhnya. Maka orang mukmin tadi bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? "Wajahmu menandakan kebaikan." Maka kemudian orang yang beriman tadi mengatakan, "Ana amaluka salih." Aku adalah amal saleh yang dahulu kamu kerjakan ketika engkau di dunia. Dan aku ditugasi oleh Allah untuk menemanimu sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi kalau jenazah ini jenazah yang baik, berarti kita ini sedang membantu jenazah tersebut agar segera menikmati kenikmatan yang Allah sediakan buat orang tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha." Kalau jenazah ini baik, saleh atau salehah, maka sejatinya kalian telah mempersembahkan sebuah kebaikan buat jenazah tersebut. Karena dia akan segera merasakan apa yang Allah janjikan untuk dia. Baik. Ini hikmahnya kalau jenazah yang dibawa adalah mukmin. Kalau jenazah yang dibawa tidak beriman, apa hikmahnya bersegera? Apa hikmahnya? Pendang disiksa? Mari kita dengarkan kelanjutan sabda Nabi SAW. Wa in taku ghayra dhalik. Seandainya jenazah tersebut tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama soleh, solehah. Berarti yang kedua buruk. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Maksiat jalan terus, bahkan mungkin orang kafir. Wa in taku ghayra dhalik, seandainya tidak sama dengan orang yang pertama, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kalian disuruh untuk cepat-cepat supaya segera meletakkan sesuatu yang buruk dari pundak-pundak kalian. Anda sedang membawa sesuatu yang buruk, rosalon-alon. Cepat-cepat segera letakkan keburukan itu dari atas pundak kalian. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti entah jenazahnya baik atau buruk, entah jenazahnya mukmin atau tidak beriman atau bahkan kafir, tetap disuruh untuk cepat-cepat kita jalan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyuruh kita supaya berjalan cepat. Hadis yang lainnya sama nadanya atau muatannya, hanya saja sedikit berbeda redaksinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Imam Nasa'i, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim." Ketika jenazah sudah ditaruh di tempatnya, di keranda maksudnya, kemudian keranda tadi sudah diletakkan di atas pundak orang-orang. Fa in kanat salihatan qalat, seandainya jenazahnya itu salih atau salihah, maka dia akan berkata. Siapa yang berkata? Jenazahnya. Qaddimuni qaddimuni. Jenazah itu akan berkata, cepat-cepat. Maksudnya antarkan saya cepat-cepat ke mana? Ke kuburan. Wa in kanat ghayra salihatin. Seandainya jenazah tersebut bukan orang yang baik. Qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Dia akan mengatakan, cilaka. Dia harap tiga mengendi. Celaka, saya mau dibawa kemana? Siapa yang ngomong tadi? Jenazah. Kata Nabi SAW, yasma'u sawtaha kullu syai'in. Akan mendengar suara ucapan dari jenazah tadi semua makhluk illal insan, kecuali manusia. Kenang apa? Kenang apa? Kata Nabi SAW, illal insan, kecuali manusia, walau sami'ahu la sa'iq. Kalau sampai manusia dengar, pingsan. Bisa dibayangkan. Cepat-cepat, siapa sih ngomong cepat-cepat? Cebule sing? Sing lagi digotong. Apa mending nganti ngelutik? Ya. Aduh, bubar Melayu kabeh kowe engko. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Nah, tadi sudah saya janjikan jalan cepat itu seperti apa? Jalan cepat itu seperti apa? Disampaikan oleh sahabat Nabi SAW Abu Bakrah radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam aku menyaksikan bahwa kami ini lanakadu an narmula biha ramla. Kami ini ketika mengantar jenazah hampir-hampir lari-lari kecil. Hampir-hampir lari-lari kecil. Berarti orang ngasih lari kecil. Cuma dikatakan hampir lari-lari kecil, berarti jalan cepat. Cuman gak sampai lari-lari. Kecuali kata Imam Nawawi, ya, kata Imam An-Nawawi, kecuali dalam kondisi kalau kecepatan ditakutkan bok apa? Apa? Ya bok tiba atau bok kepleset dalane lunyu badane. Ah, dalam kondisi seperti itu ya enggak usah terlalu bersemangat karena kondisinya tidak memungkinkan. Atau jalannya bok nanjak. Kan lumayan kos-kosan gue sih. Apa mana sih digawa wonge lemu mana nih? Sing digawa lemu, sing gotong. Alah, kering-kering. Ya semampunya. Semampunya. Intinya, bahwa jenazah itu usahakan ketika dibawa sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Makanya di dalam ajaran agama kita itu segera itu mulai dari perawatannya, ya, memandikan, mengkafani, memakamkan, ya, jadi bukan diinepkan, enggak, ya. Jadi kalau memungkinkan segera, kecuali kalau tidak memungkinkan, meninggalnya jam 11 malam misalnya. Misalnya meninggalnya jam 11 malam. Enggak ada yang gali di kuburan. Ya. Itu lain masalah. Tapi kalau misalnya meninggalnya jam 3 misalnya. Jam 3 apa? Sore. Itu masih memungkinkan. Atau jam 1, apalagi jam 1. Ya, apalagi jam 1. Ini adalah anjuran atau perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi adab yang keempat apa? Bersegera atau berjalan cepat ketika mengantarkan jenazah. Yang kelima. Di antara adab mengantar jenazah adalah hening. Apa? Hening. Saat mengantar jenazah. Hening gue apa? Sepi. Ya. Yeah. Orang-orang. Ya. Yeah. Hening. Hening ketika mengantar jenazah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan oleh para muhaqqiq kitab Musnad Hasan li ghairihi. Alias hadisnya masih bisa kepake. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tutba'ul jinazatu binarin wala saut. Tidak boleh jenazah diiringi dengan api atau suara. Apa? Tidak boleh jenazah diiringi dengan api atau suara. Api nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahas masalah apa dulu? Suara dulu. Kalau suaranya zikir gimana Ustaz? Suaranya apa? Zikir. Gimana? Boleh enggak? dalam hati. Tergantung zikirnya keras atau tidak. Kalau zikirnya keras, maka berdasarkan ijma tidak boleh. Ijma, ya, ijma, ijma itu berarti tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di dalam kitab As-Siraj dikatakan, wa amma ma yaf'aluhul juhalu. Adapun apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang minim ilmu, minal qira'ati ma'al jinazati, dengan membaca bacaan-bacaan ketika mengantar jenazah, min raf'is sauti, dengan mengangkat apa tadi? Suara. Wattamtiti, dan dipanjang-panjangkan, dilagu-lagukan. Fala yajuzu bil ijma', tidak boleh berdasarkan ijma' para ulama, sepakat ulama. Dari empat madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat semuanya. Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sepakat, enggak boleh. Walaupun baca Al-Quran, walaupun baca Al-Quran. Walaupun zikir, walaupun zikir. Nah, kalau nak pengen zikir kepada Ustaz, nak pengen zikir. Kalau pengen zikir, maka bacalah dengan suara yang lirih. Bacalah dengan suara yang lirih. Karena para sahabat dahulu, ketika mengantar jenazah, tidak pernah mereka mengangkat suara dengan zikir atau bacaan Al-Quran. Disebutkan di dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan para perawi asar ini dikatakan thiqat, terpercaya oleh Al-Albani, kata Qais ibn Ubadah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakrahuna raf'as sawti 'inda thalathatin, mereka membenci mengangkat suara dalam tiga kondisi. Para sahabat Nabi SAW membenci apa? Mengangkat suara dalam tiga momen. 'Indal qitali, yang pertama ketika perang. Loh. Yang pertama ketika apa? Perang. Bukannya perang itu kita harus apa? Rame-rame, Ustaz. Kalau mau memberi semangat itu adalah sebelum peperangan. Tapi ketika musuh ketemu dengan musuh, pasukan ketemu dengan musuh, justru orang-orang yang mengangkat suara biasanya tong kosong, nyaring bunyinya. Anu wedi mulane apa? Ngorong-ngorong. Kaum mukminin justru mereka itu ketika berperang enggak banyak suara. Langsung by action. Enggak pakai teriak-teriak. Dan itu disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya di dalam kitab Nailul Autar, wala'alla wajhu karahatihim lidzalika, bisa jadi kenapa kok dilarang mengangkat suara ketika perang, anna taswita fi dzalika alwaqt, bahwa mengangkat suara pada waktu itu, rubbama kana musyiran bil faza'i wal fashal, mengesankan mengangkat suara itu adalah orang-orang tersebut dia ketakutan atau khawatir kalah. Bikhilafis samti, berbeda dengan orang yang perang sambil tidak mengangkat suara, diam. Fa innahu dalilus sabati wa ribatil jash, sesungguhnya diamnya seseorang ketika berperang menunjukkan keberanian dia. dan tidak adanya rasa takut di dalam hatinya. Ada sebagian ulama mengatakan boleh mengangkat suara ketika akan berangkat, ketika ngasih semangat dengan zikir kepada Allah, takbir misalnya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi ketika sudah berhadap-hadapan, maka para sahabat Nabi SAW mereka cenderung untuk tidak mengangkat suara. Sudah. Kemudian ini yang pertama. Jadi ketika apa? Perang. Yang kedua, wa'indal jinazah. Dan ketika mengantar jenazah. Ya. Ketika mengantar jenazah, ini juga termasuk yang para sahabat Nabi SAW tidak suka untuk mengangkat suara. Dan yang ketiga, wadzikri. Dan ketika berzikir. Dan ini tentu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khifah aw khufyah. Jadi berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa rendah dan dengan suara yang lirih. Ini sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam beberapa kondisi yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengangkat suara. Contohnya apa? Zikir yang disuruh mengangkat suara. Contohnya apa? Azan. Apa? Azan. Masa azan lirihan? Ya. Yeah. Masa azan krisik-krisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya orang anak. Azan mengangkat suara. Ada lagi zikir yang lain yang suruh mengangkat suara? Apa? Takbiran ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Ada lagi? Haji, talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jadi ada beberapa momen yang dianjurkan dengan suara, tapi hukum aslinya zikir itu adalah dengan suara yang lirih. Nah, kalau misalnya jenazah ketika diantar ke kuburan saja tidak boleh diangkat suara walaupun dengan zikir dan baca Al-Quran, apalagi diiringi dengan musik, apalagi diiringi dengan tabuhan. Ini bukan kebiasaannya kaum muslimin, ini kebiasaannya orang-orang non muslim. Bisa dibayangkan, orang mati malah diiringi dengan lagu. Skipriwe. Terus kita saat itu ngapain, Ustaz? Kan sudah kita sampaikan kemarin. Apa yang kita lakukan? Apa coba? Kemarin sih kita sampaikan apa? Apa yang kita lakukan saat itu? Merenung. Merenung apa, Ustaz? Ya kue lagi gotong apa? Ngesuk dia kayak kue. Itu yang seharusnya kita lakukan saat itu. Lah kalau diiringi dengan musik, kepriwetatine? Ya. Malah sirahe apa? Manggut-manggut kepriwe. Ya. Jadi inti kita mengantar jenazah salah satunya adalah untuk mengingat akhirat, bahwa kita ini bentar lagi mau seperti ini. Sehingga setelah mengantar jenazah ada lonjakan kenaikan iman yang luar biasa. Bukan kok setelah mengantar jenazah itu apa namanya? Imannya itu apa? Stabil. Imannya itu stagnan. Ya. Ya gitu-gitu aja, bukan. Enggak tahu ya, dengan kalau habis mengantar jenazah imannya naik apa enggak? Naik, insya Allah temenanan apa insya Allah, alhamdulillah, ya. Walaupun memang banyak yang melakukan seperti itu, jangan sampai kita tergiur untuk ikut-ikutan. Ulama kita dahulu, Imam Fudail Ibn Iyad, beliau pernah mengatakan, ilzam turuqal huda. Istiqomahlah kalian di atas jalan kebenaran. Wala yadurruka qillatus salikin. Gak perlu khawatir dengan sedikitnya orang yang berpegang dengan prinsip tersebut. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa turuqad dalalah. Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Wa la taghtaru bi kathratil halikin, dan tidak usah kamu tergiur dengan banyaknya orang-orang yang binasa ketika meniti jalan kesesatan tersebut. Jadi kalau kita pengen ngukur benar atau salah, itu bukan diukur dari banyak atau tidaknya orang yang melakukan. Kalau seperti itu, nanti lama-lama orang ibadah akan habis. Jadi orang memecit duhuran, orang umum lah. Wah, bahaya itu. Nanti lama-lama ibadah dalam Islam itu habis kalau seperti itu. Lah wong karo dulure dhewek dene ora salaman, saru temen. Lah ini kan dulur, tapi dulur apa? Saudara jauh, bukan mahram. Di dalam agama kita kan yang boleh kita salaman adalah sama mahram kita. Loh, jeneng ora umum temen. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in tuti' aktsara min man fil ard. Seandainya engkau mengikuti praktik kebanyakan manusia di muka bumi, yudhilluka an sabil. Niscaya mereka akan menyebabkan engkau menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ngikut apa? Keumuman. Kebanyakan, mayoritas. Karena memang mayoritas, kalau kita berbicara tentang mayoritas, mayoritas itu baik apa enggak baik? Mayoritas baik atau tidak baik? Sekarang loh, kita bicara sekarang, baik atau tidak baik? Lalu sikibe, tekewe contoh. Di rumah jenengan ada masjid musola dekat? Ada. Mayoritas penduduk desa jenengan pada memecit? Nah, gue mau kus genah nak kayak gue. Arme lu sing mayoritas apa minoritas? Ya, gampang banget nyari. Terus kayak gini, mayoritas wanita jilbabe rapet apa orang go jilbab apa jilbabe anu jilbab modis. Mana yang mayoritas? Orang jilbaban atau jilbab-jilbab sing jerene sing gaul ya. Itu yang benar yang mana? Yang syar'i jilbabnya, yang rapet, yang lebar. Ada sebagian orang, lombok ku tumbrong-tumbrong. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Dikatakan lemu ya karena baju yang apa? Yang besar, yang syar'i, enggak apa-apa. Itu kan cuma obrolan orang saja. Dia juga enggak punya surga, enggak punya neraka. Yang penting kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang keberapa? Adab yang kelima. Yang terakhir, adab yang keenam. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan api. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan api. Api di sini itu mencakup api sing gede maupun api sing cilik. Sing cilik kuwi apa? Rokok. Utu. Lilin. Malah rokok sih. Apa yang gane nganter jenazah sempat-sempatnya karo udut ya, kebangetan temen ya. Sempat ya, subhanallah. Sempat, subhanallah. Lilin, lilin. Ya. Yeah. Sekarang kan, apa? Iya, bukhur sama juga. Bukhur, apa namanya? asap ya wangi-wangian, gaharu, itu juga enggak boleh. Sama. Enggak boleh. Ya. Bukan itu, itu bukan di jenazahnya. Itu ketika lagi apa? Lagi duduk kayak gini, orang bawa, itu untuk wangi-wangian itu, parfum. Ya, tapi kalau diiring jenazah diiringi sampai pakai kayak gitu itu enggak boleh. Nah, kalau ini ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang hadis yang saya bawakan tadi adalah jangan mengiringi jenazah ketika mengantar ke kuburan dengan api. Jadi kita bicara tentang apanya? Ketika ngantarnya. Ya. Kalau di dalam rumah itu mungkin lain masalah. Ya. Jadi sudah masuk waktu Isya. Monggo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi hadis yang melarang mengantar atau mengiringi jenazah dengan api adalah hadis yang tadi saya baca di awal. La tutba'ul jinazatu bisautin wa la narin. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan suara atau api. Ya. Sekalipun api itu kecil, seperti yang saya katakan tadi, lilin, ya. Jadi ada sebagian kaum muslimin sekarang sudah mulai terpengaruh dengan kebiasaan agama lain. Ya, nyalakan 1000 lilin, ya. Itu bukan kebiasaan dalam Islam, itu kebiasaan agama lain. Maka kita sebagai seorang muslim gak usah ikut-ikutan. Kita ini sudah punya ajaran sendiri, ya. Dan kita itu gak perlu ditambah-tambahi dengan ajaran agama lain. Kecuali dalam kondisi memang membutuhkan penerangan, ya. Misalnya tempatnya gelap, jalannya gelap, enggak ada penerangan, malam-malam mengantar jenazah, butuh apa? Butuh obor, enggak apa-apa. Nah ini siang-siang kok pakai apa? Pakai api buat apa? Termasuk juga kalau memang butuh genset, ya, dinyalain di mana? Di kuburan, untuk membuat penerangan ketika menguburkan, tidak ada masalah. Jadi kita bicara tentang orang-orang yang mengantar jenazah dengan api tanpa kebutuhan. Ada sebagian ulama menjelaskan hikmahnya apa sih? Hikmahnya apa kok kita dilarang mengantar jenazah dengan membawa api? Karena kata sebagian ulama, di dalam praktek itu ada tasya'um. Tasya'um itu menganggap sial atau su'udzon, ya, bahwa jenazah ini bentar lagi akan masuk ke api. Jadi seakan-akan, okay, sisan ya. Ya. Atau mungkin latihan ya. Ya. Jadi ini sebagian hikmah yang disebutkan oleh beberapa ulama. Makanya yang jelas itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz, insyaallah istri saya dalam kurun waktu 3 bulan lagi mau melahirkan. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh mengadzani bayi yang baru lahir? Soalnya ada yang bilang bahwa azan itu hanya untuk panggilan salat. Kedua, apakah saya harus mengadakan akikah untuk anak saya yang baru lahir, sedangkan saya secara keuangan pas-pasan, mohon penjelasannya, terima kasih. Mengadzani bayi yang baru lahir, itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak. Mereka berbeda pendapat karena hadis yang menyebutkan tentang azan di telinganya bayi yang baru lahir itu, ada ulama yang menganggapnya kuat, ada yang ulama menganggapnya lemah. Hadisnya sama, cuman beda di dalam menilai keabsahan hadis tersebut. Bagi ulama yang menganggap hadisnya kuat, berarti praktek diadzani. Bagi ulama yang menganggap hadisnya lemah, maka tidak diadzani. Dalam masalah seperti ini, insyaallah fleksibel dalam arti ya saling menghormati saja. Ya, bagi mereka yang mengadzani ya, mungkin dia mengikuti ulama yang menilai hadisnya kuat. Dan bagi ulama bagi mereka yang tidak mengadzani ya, mungkin dia mengikuti ulama yang menganggap hadisnya lemah. Apakah harus mengadakan akikah? Ya kalau mampu ya harus. Kalau tidak mampu ya tidak. Kalau mampunya setelah 10 tahun ya enggak apa-apa. Ketika mampu di akikahi. Ya, kalau mampunya setelah 20 tahun ya enggak apa-apa. Ya. Kalau sampai mati enggak mampu ya enggak apa-apa. Namanya juga kalau mampu, ya. Ustaz, apa ada kaitannya antara amal seseorang saat sekarang amal apakah ada kaitannya antara amal seseorang dengan saat seseorang itu diantar ke kuburan? Ada kalanya jenazah terasa berat sekali, ada kalanya ringan sekali, dan ada kalanya jenazah seakan menahan orang yang memikul, ada kalanya pula seakan mendorong orang yang memikul. Wallahualam, kalau dalil yang membicarakan itu saya belum tahu. Saya belum tahu hadis yang membicarakan bahwa kalau orang soleh itu jenazahnya jadi apa? Ringan. Kalau orang yang jahat, tidak baik, berarti jadi berat. Saya belum tahu hadis yang membicarakan tentang itu. Akan tetapi, kalau ternyata suatu saat Anda merasakan seperti itu, maka itu bukan merupakan tanda mutlak. Kalau ringan mesti apa? Baik, ya, mesti. Anda tidak bisa memastikan. Atau sebaliknya, kalau apa berat gim, oh, kakin dosa gim. Kenapa Ustaz? Ya karena kadang-kadang ada orang yang tidak baik, kurus. Dan itu orang-orang yang terjerat narkoba kan apa? Kurus-kurus. Wah, ki enteng banget ki orang dosa nih. Padahal matinya itu gara-gara apa? Gara-gara narkoba. Atau sebaliknya ada orang kabut banget itu dosanya kayak banget, padahal dia ini rajin ke masjid. Ya. Jadi itu belum tentu jadi ukuran, ya. Belum tentu jadi ukuran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kayaknya masih sisa satu pengajian ya sebelum bulan Ramadan. Insya Allah tinggal satu pengajian lagi. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.